Pembahasan yang terakhir adalah pembahasan sujud sahwi disebabkan nakas, apa itu nakas? Kurang ya. Kemudian nakas itu sendiri terbagi dua. Yang pertama ada rukun yang kurang. Yang kedua ada kewajiban yang kurang. Untuk rukun yang kurang, jika rukun yang kurang adalah takbiratul ihram, maka salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Baik disengaja ataupun karena lupa atau karena alasan lain, dipaksa mungkin. Yang jelas seseorang yang sholat kemudian melupakan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah apapun alasannya. Jika rukun yang ditinggalkan selain takbiratul ihram, jika dia melakukannya dengan sengaja, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Dia meninggalkan rukun selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram sudah selesai dibahas. Sekarang dia meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Hukumnya apa? Sholatnya adalah batal. Ini yang kita bicarakan masih nilai sholat ya ikhwan. Kita belum berbicara tentang dia berdosa atau tidak. Kalau dia dengan sengaja mengetahui ilmunya, berdosa atau tidak? Berdosa, karena dia telah mempermainkan ibadah yang agung, sholat. Yang kita bicarakan dari awal itu baru hukum sholatnya, belum ke orang yang melakukan sholatnya. Kemudian dibagi oleh beliau. Kemudian kalau rukun sholat yang ditinggalkan itu karena faktor lupa, kemudian dia teringatnya pada rakaat kedua atau rakaat keberapa lah, kedua, ketiga, keempat, maka rakaat sebelumnya dinilai hangus. Kemudian rakaat setelahnya itulah yang dinilai sebagai rakaat yang pertama. Kemudian kalau seandainya dia belum sampai pada rakaat berikutnya, ada satu rakaat sebuah rukun dia tinggalkan, belum keluar dia dari rakaat tersebut ke rakaat yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kembali, kan begitu? Dia harus kembali, kemudian dia lanjutkan salat sebagaimana mestinya. Setelah itu dia sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Setelah salam. Jadi dia salam dulu selesaikan, setelah salam baru sujud sahwi. Demikian juga yang pertama tadi malam ditanyakan juga, tetap nah barakallahu fikum sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, nafsul wajibat, kurang dalam hal kewajiban salat. Jadi antara rukun dan wajib itu dibedakan. Kalau seseorang salat meninggalkan rukun, maka salatnya tidak sah. Maka dari itu tadi rakaat penuh tadi, walaupun satu rukun ditinggalkan, hukumnya hangus, harus diganti. Dan tidak cukup sujud sahwi, dia harus mengulang kembali rakaat yang sudah dianggap hangus tadi. Tapi kalau kewajiban salat dia lupa, cukup dengan sujud sahwi, nanti akan dibahas. Qala rahimahullah, idza tarakal musalli wajiban min wajibatish sholati muta'ammidan batalat sholatuhu. Jika orang yang sholat meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat dengan sengaja, apa arti muta'ammidan? Dengan sengaja, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Qala wa in kana nasiyan wa zakarahu qabla an yufariqa mahallahu min as-salati ata bihi wala syai'a alaihi. Tetapi jika dia lupa faktornya lupa, kemudian dia teringat sebelum dia meninggalkan yufariq, itu meninggalkan dia teringat sebelum meninggalkan posisi mahal, itu artinya posisi hu, kembali kepada kewajiban, dan dia teringat sebelum dia meninggalkan posisi yang wajib tersebut minat salat, dalam salat ata bihi, maka dia tinggal melakukan kewajiban tersebut, wala syai'a alaihi, dan dia tidak punya kewajiban apapun, dia juga tidak sujud sahwi, dia juga tidak sujud sujud sahwi. Nanti akan diberikan contoh oleh beliau, akan diberikan contoh oleh oleh beliau. Baik, kalau kita berikan contoh yang ringan begini, sekarang takbiratul intiqal, apa yang disebut takbiratul intiqal? Takbir perpindahan gerakan itu loh, takbir, bukan mengangkat tangan loh, takbirnya, takbirnya. Menurut pendapat yang paling kuat, takbirul intiqal itu hukumnya wajib. Jadi ketika dalam setiap gerakan kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu, mafhum? Ini wajib ya, wajib. Suatu saat, nah barakallahu fikum, saya berdiri dari rakaat pertama salat subuh, berapa rakaat? Dua. Pada rakaat pertama saya rukuk, sujud, duduk, sujud. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Kan berdiri ke rakaat kedua. Ketika saya berdiri ke rakaat kedua, saya harus baca apa? Takbir, dinamakan takbir apa tadi? Takbir intiqal. Berdiri, kemudian sudah cakep gini, lupa membaca takbir. Kan masih pada posisinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal takbir langsung Allahu Akbar. Nyusul, karena masih pada tempatnya. Sujud sahwi atau tidak? Tidak sujud sahwi. Karena masih pada tempatnya. Dia belum berpindah ke gerakan yang selanjutnya. Nanti ada contoh dari beliau. Qala wa in kana utaib wa qala wa in zakarahu ba'da mufaraqati mahallihi qabla an yasila ila rukni alladhi yalihi. Jika dia ingat setelah dia meninggalkan posisinya, nya itu apa tadi? Kewajiban ya. Dia ingat setelah meninggalkan posisinya, qabla an yasila ila rukni alladhi yalihi, tetapi dia belum sampai pada rukun setelahnya, rukun yang paling dekat. Sholat itu kan ada yang wajib, ada yang rukun, kan begitu, ada yang wajib, ada yang rukun. Raja'a fa'atabihi, maka dia harus kembali, dia harus kembali. Fa'atabihi, maka dia lakukan kewajiban yang dilupakan. Thumma yukmilu sholatahu, lalu dia sempurnakan sholatnya. Wa yusallim, setelah itu salam. Thumma yasjudu lis-sahwi, kemudian dia sujud sahwi. Wa yusallim, kemudian salam. Bisa dipahami? Baik, nanti berarti ada empat keadaan nanti ya. Qala wa in zakarahu ba'da wusulihi ila ruknil ladzi yalihi saqata. Jika dia ingat, jika dia ingat meninggalkan yang wajib setelah dia sampai pada rukun setelahnya, maka saqata, kewajiban itu gugur, tidak perlu dia lakukan. Fala yarji'u ilaihi, maka dia tidak perlu rujuk, tidak perlu kembali. Fayastamirru fi salatihi, dan dia tetap melanjutkan salatnya. Wa yasjudu lis-sahwi, kemudian dia sujud sahwi. Qabla an yusallim, sebelum salam. Ini sujud sahwi dilakukan kapan ini ya kawan? Sebelum sawal. Sawal, salam. Salah ngomong. Ngomongnya tadi tidak benul. Apa ya kan? Tidak benul. Kalau misalnya balik contohnya, perlu mendatangkan ini artis, aktor atau perlu? Kalau perlu kami panggilkan saudara. Kok pada lihat antum semua gini? Karena emang secara body antum cocok untuk orang tua. Gimana? Antum atau yang lain? Kalau antum pahalanya buat antum, kalau yang lain pahalanya buat lain. Siapa? Antum mau tanya yang lain? Antum, Ana. Yang lain? Siapa yang lain? Pada enggak mau, eh. Siapa? Hakim aja lah, enggak apa-apa. Loh, katanya yang lain. Sekarang duduk aja, Kim. Kasihan kalau berdiri. Kata beliau, misal uzalik, contohnya. Ini yang akan keluar di ujian, contoh-contoh nyata seperti ini, kasus-kasus ini. Yang akan keluar di ujian. Tenang ya, santai aja. Anggap saja yang lain itu ada. Kata beliau, syakhsun, ada seseorang ya, hakim. Rafa'a minas sujudi tsani. Dia bangkit dari sujud kedua, sekarang sujud. Ini sujud kedua ya, ikhwan. Ingat, sujud ke kedua. Firat ati tsani ati pada rakaat kedua. Maaf yang duduk lagi. Ini rakaat kedua ya. Liyakuma ila tsalitsati. Katakan salat maghrib. Berapa rakaat salat maghrib? 3. Hakim, sekarang rakaat keberapa tadi? Kedua. Kan sebelum bangkit ke rakaat ketiga dia harus tasyahud apa? Tasyahud awal, kan begitu. Liyakuma ila tsalitsati. Seharusnya dia bangkit berdiri ketiga, tetapi nasian at-tasyahud al-awwal, dia lupa tasyahud awal. Fa dzakara qabla an yanhadha, dia teringat sebelum bangkit berdiri. Dia teringat sebelum bangkit berdiri. Mungkin atau tidak seperti ini? Mungkin, anak aja pernah. Sekarang ulangi lagi, sujud. Sujud ke berapa ini? Kedua. Bangkit. Duduk ya. Seharusnya hakim apa ini? Tasyahud awal, tapi lupa gini. Ya, ngelamun kan biasa. Bukan antum loh, Kim, Ana. Makanya tadi bilang Ana juga pernah seperti itu. Jadi gini, kan mau bangkit untuk rakaat berapa? Jika pas mau bangkit, oh tadi belum tasyahud awal kan gitu kan? Baru ingat, tapi bukan, oh lupa ya. Wah, ya. Loh, artinya sebelum bangkit teringat, ini tadi yang disebut poin tadi, dia lupa wajib tetapi dia ingat sebelum meninggalkan posisi wajib tersebut. Mau bangkit berdiri baru ingat, apa yang harus dilakukan hakim? Ya tasyahud awal. Tasyahud awal sekarang ya. Tasyahud awal kan begitu. Setelah itu dia lanjutkan ke rakaat keberapa? Ketiga. Bangkit Kim, sekarang ke rakaat ketiga. Terus sholat, ruku, sujud lagi, tasyahud akhir. Gak apa-apa kan? Gak ada masalah. Pahala insya Allah. Ikhlas, sudah duduk, duduk lagi sekarang. Duduk, sekarang tasyahud akhir. Kaki, jangan lupa tasyahud akhir. Salam. Salam kanan kiri. Sudah cukup. Tidak perlu sujud. Kenapa? Karena dia lupa dan ingat masih pada posisinya. Bisa dipahami? Bisa. Masih tetap duduk atau kembali lagi terus ke sini lagi? Hah? Di sini aja. Di sini aja sudah. Enggak usah antum di sini aja. Ambil kitabnya gitu. Enggak apa-apa antum di sampingan sini. Nanti setelah selesai minta sumbangan 1.000. Kita lanjutkan. Baik. Bisa dipahami ya, contoh kasus ini akan keluar di ujian, yang akan keluar di ujian yang seperti ini. Contoh contoh kasus. Qala wa in zakara ba'da an yanhadha qabla an yatimma qa'iman. Jika dia teringat setelah bangkit, yanhadha itu artinya bangkit. Nahadha itu artinya bangkit. Makanya dibilang nahdhatul ulama. Apa artinya nahdhatul ulama? Kebangkitannya para ulama. Kalau bahasa-bahasanya nahadha apa artinya? Gak punya uang. Tanya sama hakim. Hakim siapa? Mama Tamina namanya. Iya kan nahadha kan artinya gak punya uang kan? Iya beda. Jadi NU itu bertentangan dengan orang-orang Batak. Baik. Qala wa in dzakara ba'da an yanhadha. Jika dia teringat setelah bangkit. Kalau tadi kan sudah bangkit belum ya, Ikhwan? Belum sempat bangkit kan? Belum sempat bangkit. Mau bangkit baru ingat. Nah, ini teringat setelah bangkit, qabla an yastatima, sebelum dia sempurna qa'iman berdiri. sebelum sempurna berdiri ke rakaat ketiga, ingat apa yang dilakukan raja'ah, dia kembali sajalasa, kemudian duduk wa tasyahhada lalu tasyahud. Tasyahud keberapa ini? Tasyahud awal tentunya. Tsumma yukmilu shalatahu, kemudian dia sempurnakan salatnya. Wa yusallim, setelah itu salam. Tsumma yasjudu lisahwi wa yusallim, kemudian sujud sahwi dan salam. Sekarang coba game tanpa bimbingan dari anak. Saudara-saudara, nama saya Hakim. Sekarang sujud kedua. Rakaat keberapa ya, Pak? Rakaat kedua, ini sujud kedua. Duduk. Duduk. Ini kan lupa tasyahud. Lupa tasyahud awal, ini tasyahud awal kan seharusnya kan. Setelah itu Hakim bangkit, bangkit gini. Nah, baru di tengah jalan gini, jangan sampai berdiri dulu, Kim. Posisinya gitu. Kayak gini. Tapi bisa disahami gak? Artinya sebelum Hakim itu bangkit berdiri dengan sempurna, baru ingat apa yang harus dilakukan Bang Hakim? Kembali duduk tasyahud. Setelah tasyahud, bangkit rakaat ketiga, gak perlu, yang sudah gini aja. Bangkit rakaat ketiga, Al-Fatihah, surat pendek, ruku, iktidal, sujud lagi, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir. Gimana duduk tasyahud akhir? Setelah itu salam. Setelah salam, sujud sahwi. Sujud sahwi dulu. Ya enak nih, menghormati para peserta. Kemudian salam. Bisa dipahami? Baik. Kalau wa in zakarahu ba'da an istatamma qa'iman saqata anhu at-tashahhud fala yarju ilaihi. Tapi jika dia teringat setelah sempurna berdiri tegak baru ingat, maka saqata anhu at-tashahhud, tashahhud awal itu gugur kewajibannya. Fala yarju ilaihi, maka dia tidak perlu kembali. Fayuk minus salatahu, dia sempurnakan salatnya. Wayas judulis sahwi, dan sujud sahwi. Qabla'an yusallim, tetapi sujud sahwi itu sebelum salam. Berarti berapa kali salam? Berapa kali salam? Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua, gimana? Berapa kali salam? Masa dua kali salam? Hah? Lu malah empat. Coba yang praktek, kita lihat berapa kali salam. Gak pernah ada dalam istilah fikih, dalam istilah mutlak, yang namanya salam ke kanan dan kiri disebut dua kali salam. Tetap dihitung berapa? Satu. Kecuali nanti kalau dalam pembahasan salam itu sendiri, yusallimu taslimatain, dia salam dua kali. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, salam itu berapa kali? Satu. Oh, gak usah bingung, dua, empat, satu. Itu istilah fikih dalam istilah fikih. Jadi kalau kita ana salat maghrib, salam ke kanan dan ke kiri dua kali kan? Tapi dalam istilah fikih secara mutlak disebut berapa ini? Satu. Sekarang coba Kim, keadaan ketiga. Antum lupa tadi kan? Lupa apa? Tasyahud awal kan? Ini sekarang sujud kedua. Sujud kedua rakaat keberapa ya, Pan? Rakaat kedua, sujud kedua, terus langsung berdiri aja deh, lupa pokoknya. Tegak takbir, jangan lupa suaranya. Jangan noleh, salah gak noleh. Sudah berdiri tegak, sudah takbir, sedekap, cakep, baru ingat tadi belum tasyahud awal, apakah harus kembali duduk? Jawabnya tidak, karena yang ditinggalkan kewajiban saja, tidak sampai pada tingkatan rukun. Kalau rukun harus kembali, tapi ini lah wajib. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Terus aja sholat menyempurnakan. Sudah, sekarang duduk ya. Rukuk sudah ya, rukuk, iktidal, sujud. Enggak perlu sujud. Enggak apa-apa deh. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi deh. Sujud lagi deh. Ya gitu. Duduk. Tasyahud, apa ini? Oh, jangan lupa kan nanti ada pembahasan lagi. Tasyahud akhir. Sudah tasyahud akhir, aduh. Sudah. Sujud sahwinya di mana? Setelah salam atau sebelum salam? Salam. Sudah selesai tasyahud? Sujud sahwi. Satu. Karena sebelum salam berapa kali sujudnya? Loh. Karena sebelum salam sujud sahwi berapa kali sujudnya? tetap dua. Lazat. Kemudian langsung salam. Berarti salamnya berapa kali? Satu kali. Bahkan tadi bilang dua kali. Takut ya? Takut keterpotong ya kan? Atau memang dua kali aku berpendapat tadi? Kok bilang dua? Apa maksudnya dua itu? Oh, ini. Tapi tetap dihitung berapa? Satu. Sudah, sudah kelahir. Nanti kalau perlu akan kami panggil kembali. Ini santri yang paling mau. Yang lain belum tentu mau. Karena yang lainnya gak malu. Kalau hakim kan malu deh. Mereka dulu begini dulu. Qala rahimahullah dalilu dzalik, kan dalilnya. Enak kan pembahasannya? Judul, teori, contoh kasus, dalil. Qala dalilu dzalika, dalilnya marawahu al-Bukhari wa ghairuhu an Abdillah bin Buhayna radhiyallahu anhu riwayat, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lain. Dari hadis Abdillah bin Buhayna radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam salat zuhur sebagai imam. Fa qama fi raka'atainil ulayaini wa lam yajlis, yakni litasyahudil awal. Kemudian Nabi Muhammad alaihi wasallam bangkit berdiri setelah dua rakaat pertama dan tidak duduk. Artinya tidak tasyahud awal. Jangankan kita, Nabi pernah seperti itu. Jadi salat zuhur pada rakaat kedua, sujud kedua, langsung beliau apa? Berdiri pada rakaat keberapa? Ketiga. Lupa tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nas. Maka kaum muslimin juga, lihatlah kaum muslimin, mereka benar-benar mencontoh Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian kaum muslimin bangkit bersama dengan Nabi sampai selesai salat. Kemudian kaum muslimin intadhara an-nasu taslimahu. Jamaah sholat ini menunggu atau menanti salamnya Nabi Muhammad alaihi salam. Nah, ternyata beliau kabbara wa huwa jalisun. Kemudian beliau bertakbir. Jadi nanti ada pembahasan sujud sahwi itu, ada hadis sahih menyatakan ada takbirnya sujud sahwi. Itu ada pembahasan tersini. Dalam hadis ini disebutkan, sekarang kan tasyahud akhir, rakaat keberapa ya, kawan? Keempat setelah zuhur ya. Sudah tasyahud akhir. Kaum muslimin kan menanti salam Nabi. Abu, ketika sedang menanti salamnya Nabi, ternyata Nabi itu bertakbir wa huwa jalis dalam keadaan duduk, fa sajada sajdataini, kemudian beliau sujud dua kali. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Qabla an yusallim, sebelum beliau salam. Tsumma sallama, setelah itu baru beliau salam. Itu dalilnya. Bisa difahami? Mafhum insyaallah. Cukup atau sudah atau lagi? Alasan sujud sahwi ada berapa ya, kawan? Tiga. Yang pertama nambah, sudah selesai ziyadah. Yang kedua, nakat mengurangi. Yang ketiga, syak ragu. Cukup insyaallah ya. Sedikit-sedikit saja begitu. Sedikit-sedikit saja. Berarti yang ziyadah selesai, nakat selesai, yang syak belum. Yang syak, yang ragu, ini yang sering kita lakukan. Kalau kita banding-bandingkan di antara sebab sujud sahwi, antara menambah, kurang dan ragu, yang paling sering yang mana? Yang ragu. Bahkan setiap kali sholat ragu. Sering, artinya menunjukkan sering. Sering ragu. Karena jadi makmum aja enak. Ikut imam aja deh. Kan gitu. Tapi pada hakikatnya ketika kita jadi makmum, ragu juga kita. Betul gak? Betul. Cuman enaknya jadi makmum di situ. Ada imam yang diikuti. Enak. Tapi kalau gak jadi imam, keringet dingin itu. Loh iya benar, keringet dingin jadi imam. Yang seperti itu kan manusiawi, pernah juga saya alami kan gitu. Pernah saya alami, saya rasakan sendiri. Jadi imam kalau lupa, makanya tanggung jawab seorang imam itu berat juga. Ini di belakang kita banyak orang ini. Di belakang kita banyak orang. Kadang-kadang ragu. Dua, ketiga, dipikir-pikir, diinget-inget. Kasih. Dua. Maka perlu sekali dibahas yang tentang asyak ini. Dan pembahasan asyak lebih panjang. Lebih panjang daripada az-ziyadah dan an-nakas, lebih panjang. Nah, wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah. Kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.